Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah jazakumullah. Kembali kita melanjutkan kitab Zadul Mustaqni bi Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Dan kita masih dalam bab syurutish shalah. Dan kita masih dalam syarat ijtinabun najasah, menjauhi najis pada pakaian dan badan orang yang menjalankan sholat. Nah, poin yang terakhir dalam pembahasan kita, ucapan mu'alif, faman hamala najasatan la yu'fa anha, barang siapa yang membawa najis yang tidak, yang najis itu tidak dimaafkan, aula qaha bi saubihi, atau najis itu menempel di pakaiannya, au badanihi, atau menempel di badannya, lam tasih salatuhu, tidak sah salatnya. Salat sambil membawa najis atau sholat sambil bersandarkan ke benda-benda yang najis. Nah, ini poin yang akhir dari pertemuan kita yang lalu. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in tayyana arban najasatan, kalau tanah yang ada najisnya itu tayyana, ditutup dengan tanah. Kalau ada tempat yang terkena najis kemudian diuruk dengan tanah di atasnya, ditutupi dengan tanah. Aw farasaha tahiran, atau ditutup dengan benda yang suci. Misalnya ditutupi dengan sajadah yang suci. Nah, tidak ada lantai yang najis, kita mau sholat kemudian kita tutupi dengan tikar atasnya, tumpui dengan tikar. Tikar itu suci. Kata mu'alif, kuriha wa shahhat, makruh hukumnya tetapi sah sholatnya. Nah, ini ikhwani fiddina azakumullah. Jadi kalau ada tempat yang najis kemudian ditutup dengan tanah, atau ditutup dengan tikar atau yang semisalnya, kita boleh sholat di atasnya, tapi dihukumi makruh dan sah sholatnya. Makruh dan sah sholatnya, ini pendapatnya mu'alif. Tentunya ikhwan fillah jazakumullah, benda najis yang ada di bawahnya itu bukan benda-benda cair yang bisa meresap sampai ke atas. Kalau tembus sampai ke sajadah, sampai ke tikar, tentunya kalau kita pakai sujud, najisnya nempel di dahi kita, di pakaian kita. Nah, ini mungkin najis-najis yang kering, yang dia tidak bisa menyerap sampai ke atas, tembus sampai ke tikarnya atau sajadahnya. Nah, ini pendapatnya mu'alif. Makruh tapi sah sholatnya. Baik. Saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat lain. Setelah membuatkan pendapat ulama yang lainnya, mazhab yang lainnya, beliau menyatakan waswab anna tasihhu wa la tukrahu. Pendapat yang benar, sah sholatnya dan tidak makruh. Nah, sah sholatnya dan tidak makruh. Li'annahu laisa 'alal karaha dalilun sahihun. Karena tidak ada yang sahih tentang hukum makruhnya. Nah, mu'alif tatkala menghukumi itu makruh, ini enggak ada dalilnya, dalil yang sahih. Baik. Ni khonif dina'azakumullah. Nah, Kemudian demikian pula tentang menutupi najis dengan benda-benda yang suci. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat yang sama dalam masalah yang pertama, as-sahih inna hala tukrah, yang sahih tidak makruh. Nah, kalau ada najisnya lantainya, mau pakai sholat tidak sempat membersihkan, ambil saja aja, kemudian dipakai, ditutup dan kita sholat di atasnya, tidak ada masalah, tidak makruh. Li'anna usalla ala syai'in tahirin, karena dia sholat di atas tempat yang suci, yaqulu bainahu wa bainan najasah, yang menghalangi antara dia dengan najis. Nah, tadi kita sebutkan kalau memang najis tidak meresap sampai ke atas. Baik. Ini akhwani fi dinillah jazakumullah. Kemudian wa in kana bi tarfil musalla muttasilin sahat illam yanjarra bi masyihi. Beliau sebutkan masalah selanjutnya. Kalau di ujung musalla, kalau di ujung tempat yang dipakai sholat, nah itu ada najisnya. Jadi seseorang sholat menggunakan sajadah misalnya, pas di bagian atas di ujung sajadah itu ada najisnya. Nah, tidak ada najisnya. Musalla muttasil sahat, itu sah sholatnya, illa min jarra bi masyihi, jika kemudian na'am barang itu tidak ikut tertarik kalau orangnya itu berjalan. Nah, jadi barang, jadi kalau seseorang itu menyambung dengan najis ya, orang sholat nyambung dengan najis, kalau kemudian najis, kalau orang yang sholat itu jalan, kalau najisnya itu ikut katut, nah maka tidak sah. Tapi kalau kemudian najisnya enggak katut, nah maka tetap sah. Misal khanifudina azakumullah, seseorang sholat kemudian bagian pinggangnya di tali, yang tali itu kemudian diikat di sebuah batu yang bernajis. Nah, jadi ada batu najis kemudian diikat, ada tali yang panjang disambung dengan orang yang sedang sholat. Nah, kemudian sholat orang itu. Nah, maka menurut pendapatnya Ma'alif rahimahullah, sholatnya sah. Kenapa? Kalau orang ini jalan, gak mungkin batu itu ikut ngatut karena besarnya. Nah, jadi kalau orang ini sholat jalan, batu tetap gak akan mungkin terseret dan ngikuti orang yang jalan, gak mungkin. Ini tetap sah sholatnya. Tapi misalnya dia sholat kemudian di tangannya terikat tali yang bersambung dengan anjing kecil. Nah, jadi sholat sampai megangi anjing. Nah, maka gak sah sholatnya. Kenapa? Kalau dia jalan, ini anjing ke jalan. Nah, ikut terseret. Ikut terseret dengan pergerakan orang yang sholat. Nah, ini pendapatnya Mu'alif rahimullah. Jadi dilihat, kalau najisnya itu ikut terseret, nah, maka gak sah. Kalau kemudian najisnya gak ikut terseret, nah, meskipun najisnya itu lebih besar, gak ikut terseret, maka tetap sah sholatnya. Ini pendapat yang disebut oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala. Nah, ini akhwani fi dinillah jazakumullah. Dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan was-sahih annaha la tubtilu shalah fi kiltal suratain. Yang sahih salatnya enggak batal dengan kedua gambaran tersebut. Nah, seseorang sholat yang dia tersambung dengan benda yang najis, mau apakah najisnya besar maupun kecil, ngatur maupun tidak, maka tetap sah sholatnya. Karena tidak bisa dihukumi orang itu membawa najis. Tapi diingat ikhwan ibn azab, talinya itu suci. Tali yang dari badan dia sampai ke badan najis itu suci talinya. Tapi kalau talinya itu sudah najis, ya berarti dia membawa najis namanya. Nah, tapi ini kan antara orang yang sholat suci dengan batu yang ada najisnya terhubung dengan penghantar yang suci. Nah, maka dia tetap sah sholat. Baik, ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Nah, wa man huwa alaihi najasa ba'da sholatih. Dan barang siapa yang melihat najis di badannya, wajahila kaunahu fiha, dan dia enggak tahu kalau badannya itu ada najisnya tatkala sholat, lam yu'id, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholat, sah sholatnya. Nah, jadi seseorang sholat dalam badan ada najisnya badannya, setelah sholat dia salam, dia baru tahu pakaian yang dia pakai, dia yang dipakai untuk sholat itu ternyata ada najisnya, maka tetap sah sholatnya. Nah, baru tahu ada najisnya ba'da sholat. Nah, sah sholatnya. Wa in alima inna kana fiha, kalau dia tahu waktu sedang sholat. Nah, waktu sedang sholat dia tahu dipakai dengan najisnya. Lakin nasiyah, tetapi dia lupa, lupa untuk menghilangkannya. Au jahilah, atau dia jahil gak ngerti kalau barang itu adalah barang najis. Nah, jadi dipakainya dan najisnya tatkala sedang sholat dia lihat barang itu di pakaiannya, tapi dia gak tahu kalau itu adalah sesuatu yang najis. Kata Malik rahimahullah, aja diulangi sholatnya. Nah, jadi diulangi sholat ini ada baik tiga perkara, tiga masalah yang beliau sebutkan. Yang pertama, seseorang sholat menggunakan pakaian najis baru tahu bahwa ada sholat, sah sholatnya. Nah, yang kedua, seseorang yang mengetahui najis tatkala sedang sholat, wajahila qawla fiha. Nah, baik. Jadi seorang baru tahu, nah, tatkala itu ada najisnya. Nah, seorang baru tahu tatkala itu ada najisnya, tatkala sedang dalam keadaan sholat. Baik. Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum berikan contoh. Suratul Ula, surah yang pertama, jahila qaumuha fiha, seseorang yang enggak tahu, nah, qaumuha fiha, najis itu ada di pakaiannya pas kelas dan sholat. Aib layat dihalkan alaihi wa huwa fi sholati am asofatu ba'da sholat. Jadi seorang itu, nah, tahu ada najisnya, tapi ini terkenanya sebelum sholat atau ba'da sholat. Nah, maka kata Syekh rahimahullah, fi hadhihi surah la i'adata 'alaihi, untuk gambaran ini, nah, tidak perlu diulangi. Jadi seorang baik selesai sholat kemudian tahu ada najisnya, dia nggak tahu ini najisnya ini terkena pakainya sebelum menjalankan sholat, atau tatkala sedang sholat, atau setelah sholat. Nah, ini baik nggak perlu diulangi sholatnya, sholatnya lepas sah. Baik. Kemudian yang paling penting adalah jumlah surah yang kedua. Alim ma'anan najasa kana fi shalah. Seseorang tahu najisnya itu tatkala sedang sholat, lakin jahilaha, tetapi dia jahil falam ya'lam illa ba'da shalah, dan dia tidak mengetahui kecuali setelah sholat baru tahu ada najisnya. Maka menurut pendapat yang mu'alif, baik dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Nah, dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Baik. Jadi seorang tahu dipakai ada najisnya. Nah, kemudian baru tahu ba'da sholat, baik, oh itu ternyata najis. Nah, jadi tahu itu terkena pakaiannya itu telat jam sholat, tapi baru tahu ba'da sholat. Baik, ini gambaran yang disebutkan oleh mu'alim rahimahullah ta'ala. Tapi ikhwan ibn azakumullah, dari semua yang dipaparkan oleh mu'alim rahimahullah, nah, yang tadi disebutkan tahu barang itu najis setelah sholat, tidak perlu diulangi. Dua poin setelahnya yang beliau sebutkan tahu tak kala di dalam sholat kemudian lupa, nah, atau dia sangka itu bukan najis. Baik. Menurut mu'alif kedua poin yang terakhir itu diulangi sholatnya. Tapi pendapatnya selesai rahimahullahu ta'ala warrajih semua masalah yang disebutkan anahu la'iyadata alaihi, tidak perlu diulangi. Nah, jadi kalau memang dia jahil itu termasuk najis, baru tahu ba'da sholat, nah, atau tahu kemudian dia lupa, baik, maka tetap sah sholatnya, tidak perlu untuk diulangi. Baik, ini khairi bidina azakumullah. Sehingga dari sinilah sebagian para ulama ada yang berpendapat suci dari najis itu pada pakaian bukan termasuk syurutus shalah, bukan termasuk syarat shalah, tapi min wajibatus shalah, termasuk kewajiban-kewajiban shalah. Karena ikhwan ibn azakumullah yang dinamakan syarat itu, nah, maka dia tidak gugur dengan lupa, dia tidak gugur dengan ketidaktahuan, itu namanya syarat, harus dipenuhi. Nah, misalnya suci dari hadas itu syarat. Kalau seorang lupa tidak berwudu, kemudian sholat enggak sah sholatnya. Nah, tapi ikhwan ibn azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sholatnya datang Jibril alaihi wasallam dan mengingatkan di terompah beliau itu ada najisnya. Nah, kemudian beliau lepas terompahnya dan melanjutkan sholatnya. Nah, seandainya saya menjauhi najis termasuk syarat, batal sholatnya. Nah, diulangi dari awal. Tapi Rasul melanjutkan. Nah, menunjukkan ketidaktahuan beliau apa yang dipakai sholat itu ada najisnya, itu tetap sah. Nah, selama itu tidak tahu. Baik, sehingga sebagian pendapat para ulama, maka kalau memang udzur dengan kejahilan, maka dia bukan termasuk syarat. Syarat itu tidak gugur dengan kejahilan. Nah, syarat tidak gugur dengan kejahilan, itu yang disebut dengan syarat. Baik, harus dijalankan. Kalau kemudian ditinggalkan karena lupa, tidak sah, itu yang disebut dengan syarat. Baik, ini khani fidina azakumullah. Nah, baik, sehingga khani fidina azakumullah, kalau seorang lupa sholat belum berwudu, enggak sah sholatnya, harus diulangi. Seseorang lupa tatkala sholat menggunakan pakaian yang najis tapi sudah selesai sholatnya, maka tetap sah sholatnya. Nah, dibedakan antara baik persyaratan berwudu dengan menjauhi najis. Baik, qala rahimahullah wa man jubira ammuhu bin najasin lam yajib qal'ahu min ma'dharri, dan barang siapa yang tulangnya itu ditutup dengan yang najis, misal seseorang nah mengalami kecelakaan kemudian tulangnya itu patah atau retak apa yang semisalnya, nah, maka untuk mengganti tulangnya diganti dengan misalnya tulang anjing, Nah, jadi kakinya ada yang sedikit rusak tulangnya, diperbaiki, yang pecah, yang patah ditempel dengan tulang yang najis. Nah, ya, misalnya tulangnya babi atau anjing. Baik. Maka dengan tatkala dia sholat, nah, berarti kan dia sedang membawa sesuatu yang najis, karena tulang untuk nempelnya itu barang yang najis. Kata Malik rahimahullah, lam yajid qal'uh, tidak wajib untuk melepas yang ma'dzur. Kalau memang dengan dilepas tulang itu timbul mudharat. Nah, tetap dia sholat menggunakan tembelan tulang yang terbuat dari tulang yang najis, enggak ada masalah. Kalau dia paksakan untuk dilepas, nah, tembelannya itu mungkin timbul mudharat. Nah, timbul bahaya. Maka tetap dia baik sholat dengan menggunakan dalam keadaan semula, yaitu tulang ada tembelan tulang najisnya. Nah, ini yang disebut oleh Malik rahimahullah ta'ala. Sebagian para ulama berpendapat, nah, setelah selain dia wajib untuk wudu, dia wajib pula untuk tayamum. Karena bagian anggota tubuhnya ada barang yang najis yang enggak mungkin itu bisa dilepas. Nah, baik, dan ini sudah kita bahas dalam bab tayamum. Tayamum itu tidak bisa dipakai pengganti menghilangkan najis. Nah, tayamum itu untuk mengangkat hajat, bukan penghilang najis. Baik, sehingga enggak perlu untuk tayamum. Nah, cukup berwudu selesai. Karena enggak mungkin tulang najis itu akan diambil, timbul mudharat. Baik. Apalagi kemudian tatkala memasang itu perlu untuk operasi. Nah, enggak mungkin kemudian bongkar pasang kalau mau sholat. Nah, yang najis dilepas terus sholat dipakai lagi, enggak mungkin. Timbul mudharat. Baik. Ini khana binazatullah. Ini dibicarakan oleh fuqaha mungkin ada. Nah, mungkin ada yang demikian. Baik. Qala rahimahullah. Wa masaqata min udwin aw sinnin fatahirun. Apa-apa yang terpotong dari anggota tubuh manusia atau giginya, maka itu suci. Potongan tubuh manusia itu suci. Nah, innal mu'min la yanjis. Orang yang beriman itu tidak najis badannya. Sehingga mayat itu baik dia tidak najis, tetap suci. Muslim itu thahirun hayyan wa mayyitan. Muslim itu suci badannya, baik tatkala dia itu masih hidup maupun setelah dia meninggal. Nah, buktinya ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala Rasul meninggal, datang Abu Bakar Siddiq kemudian mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, menunjukkan jenazah mayat itu suci. Nah, tidak najis. Sehingga kalau misalnya seseorang diamputasi kakinya, potongan kaki itu suci, enggak najis. Nah, potongan kakinya suci. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, na'am. Demikian pula sin gigi. Nah, gigi yang lepas itu suci giginya, tidak najis. Sehingga barang-barang ini kalau misalnya masuk ke bejana, enggak berpengaruh dengan bejana, tidak berubah menjadi najis, karena memang benda ini, potongan anggota tubuh dan gigi ini semuanya di bumi suci, tidak najis. Baik. Qala rahimahullah. Nah, baik, sebelumnya qala rahimahullah, ini mualif berbicara tentang potongan tubuh manusia, bukan potongan tubuh hewan. Nah, sudah kita bicarakan kalau potongan tubuh itu dipotong tatkala hewan yang halal itu dalam keadaan hidup, maka potongannya itu bangkai. Nah, jadi misalnya sapi yang masih hidup cuma diambil ekornya, dalam keadaan sapi tetap masih hidup sampai sekarang, maka potongan ekornya itu bangkai. Nah, beda dengan baik manusia, potongan anggota tubuhnya yugumi suci. Baik. Qala rahimahullah. Wala tasihhu sholatu fi maqbaratin. Tidak sah sholat di pekuburan. Nah, tidak sah sholat kalau sholat di kuburan. Ini yang kharin firina azakumul as-sholat di sini mencakup semua sholat, sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, dikecualikan sholatul jenazah. Nah, dikecualikan sholatul jenazah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mensolati seorang perempuan yang biasa nyapu masjid, kemudian dikuburkan. Tatkala meninggal di malam hari, para sahabat tidak memberitahu Rasulullah. Maka pagi harinya beliau bersama para sahabat yang mendatangi kuburannya, kemudian beliau mensolati jenazah di kuburan. Kadang-kadang sudah dikubur. Nah, itu menunjukkan sebuah pengecualian. Nah, bolehnya sholat di kuburan itu hanya sholatul jenazah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat sama hukumnya sholat di kuburan itu, dari sholat jenazah di kuburan, apakah jenazahnya itu sudah dikuburkan maupun belum dikuburkan. Nah, misalnya masih diusung masuk ke kuburan, belum ditanam. Nah, kemudian ada yang belum sholat, kemudian nyolatkan di situ. Nah, kata Rasulullah Rasulullah nggak ada masalah, sama hukumnya. Baik sudah ditanam, dimasukkan ke liang lahat, maupun belum dimasukkan ke liang lahat. Nah, ini khon bin azizullah. Baik. Dan berkaitan dengan masalah ini, tentang masalah larangan sholat di kuburan, Syalbani rahimahullah beliau berpendapat, disebutkan dalam Ahkamul Janais, tidak boleh sholat fardu yang tatkala kita sedang sholat fardu itu ada jenazah yang diletakkan di depan. Nah, ada jenazah yang mungkin nanti pada sholatmu disolati jenazah. Nah, ini tidak boleh diletakkan di depan. Nah, itu pendapat beliau rahimahullah. Baik, kalau nanti mau disolati ba'da sholat, letakkan di belakang, jangan diletakkan di depannya orang sedang sholat fardu. Nah, ini apa sebenarnya? Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Baik. Maka beliau sebutkan di sini la tasihha shalah fi maqbaratin. Tidak sah salat nah di pekuburan. Baik itu kuburannya hanya satu maupun lebih dari satu. Nah, ada sebuah area baik yang mau dijadikan pemakaman umum, tapi baru satu orang yang dikuburkan di situ, belum banyak. Maka tidak boleh sholat dan tidak sah sholat di area tersebut, karena dia sudah disebut kuburan. Nah, apalagi lebih dari satu. Baik. Kalau misalnya fani bin Abdullah, seseorang mewakafkan tanahnya dipakai untuk kuburan umum, kuburan kaum muslimin. Nah, jadi sebidang tanah mungkin 10x10. Nah, diwakafkan untuk kuburan. Sudah dipagar, nah, dan mungkin sudah ditanami pohon kamboja, nah, untuk menunjukkan ini kuburan, baik. Tapi belum ada yang dikubur di situ. Nah, maka boleh sholat di dalamnya. Nah, selama belum ada yang dikuburkan, meskipun itu sudah disiapkan untuk penguburan, selama belum ada yang dikuburkan, maka tetap boleh sholat di dalamnya. Yang dilarang itu kalau sudah ada yang dikuburkan. Nah, meskipun satu, maka dilarang itu sholat di dalamnya. Baik, ini sholatnya tidak sah. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Misal, seseorang sedang ziarah kubur, dia masuk ke makam, kemudian mungkin dia melihat-lihat. Mungkin pas kebetulan itu memang makam dari kerabatnya, apakah anaknya atau orang tuanya, yang mungkin ada keperluan di situ selain dia ziarah ziarah kubur, juga mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, mungkin kuburannya longsor yang perlu untuk dikasih tanah lagi. Tatkala dia sedang berada di situ, nah, di sebelahnya ada orang yang sedang beribadah, misalnya. Ada seorang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, ziarah dan membaca Al-Quran di samping kuburan yang dia sedang ziarah sekarang. Dan kebetulan dia sedang membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Nah, jadi ada ayat sajadah. Kemudian melewati ayat sajadah. Apakah boleh kemudian orang yang mendengar ini kemudian menjalankan sujud tilawah? Nah, tatkala mendengar ada yang baca ayat sajadah. Nah, baik, ini misal seandainya orang yang baca ini sujud. Nah, kalau dia enggak sujud, ini enggak perlu sujud orang mendengarkan. Ini kalau yang baca Quran itu sujud. Nah, kemudian apakah boleh orang yang dengar itu juga ikut sujud? Nah, ini istilah di kalangan para ulama. Nah, itu ikhtilafnya itu dibangun di atas hukum apakah sujud tilawah itu minas sholat atau bukan. Jadi sujud tilawah itu termasuk sholat atau bukan, ini ikhtilaf para ulama. Nah, sehingga mereka-mereka yang berpendapat sujud tilawah itu bukan termasuk sholat, maka tidak dipersyaratkan suci, tidak dipersyaratkan menutup aurat, tidak dipersyaratkan menghadap ke arah kiblat, karena dia bukan sholat. Nah, yang berpendapat itu sholat harus menutup aurat, harus dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Maka ikhwan ibn azakumullah, bagi yang berpendapat itu bukan sholat, maka dia boleh sujud tilawah tatkala sedang di makam. Nah, ada yang baca ayat sajadah dan dia sujud, ikut sujud. Nah, karena itu bukan sholat. Baik. Bagi yang berpendapat sholat haram. Nah, karena tidak boleh sholat fil maqbarah. Baik, ini perbedaan hukumnya apakah termasuk sholat atau bukan termasuk sholat. Baik, sehingga ikhwan fi din azakumullah, ini umum semua sholat baik sunnah maupun fardu dilarang dijalankan di kuburan kecuali sholatul jenazah. Nah, selain sholatul jenazah dilarang semuanya, meskipun sholat yang tidak ada sujudnya, misalnya tidak ada rukuknya, Allah alam sholat apa itu. Nah, sebagian yang menyatakan diperbolehkan sholat jenazah itu karena tidak ada sujud, tidak ada rukuk. Nah, ada berpendapat demikian. Baik. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, nah, kita mungkin menyatakan kenapa tidak diperbolehkan, ya karena Rasul pernah menjalankannya. Nah, tapi juga ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita mau menjalankan ini harus hati-hati. Dilihat maslahat dan mudharatnya. Nah, apalagi kita menjalankan dilihat oleh kaum muslimin misalnya. Nah, kuburan itu biasanya di tempat di pinggir jalan yang ramai misalnya. Kita punya datang rombongan, enggak nutup untuk ikut pemakaman, kemudian jamaah ramai-ramai barang-barang mensolatkan orang yang sudah dikubur. Nah, ini juga harus melihat situasi dan kondisi. Kalau kita jalankan dan orang yang melihat dari jauh atau yang sedang jalan menganggap kita sedang menjalankan sholat, wah ini bahaya. Nah, nanti timbul baik salah paham. Nah, mungkin kalau apalagi masyarakat belum paham tentang masalah ini, ya nunggu kalau lagi sepi saja. Nah, kelihatan lagi sepi ini sholat. Nah, karena sholat jenazah itu kan cepat. Nah, kalau lagi rame, yes, berdiri dulu sejenak nunggu masyarakat lewat misalnya, dia tidak menimbulkan fitnah. Nah, kalau memang masyarakat sudah paham tidak ada masalah. Nah, ilmu sudah sampai kepada mereka tidak ada masalah. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik menyatakan al-ardu kullu wa masjid. Bumi itu semuanya masjid, illal maqbar wal hammam, kecuali kuburan, na'am, dan hammam, pemandian umum. Nah, ini yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Baik, jadi kuburan apa ilahnya? Apa ilahnya dilarang sholat di kuburan? Ilahnya, ya, karena dilarang. Nah, yang kedua, sadu dari'ah, menutup pintu-pintu pintu-pintu yang akan mengantarkan seseorang itu beribadah kepada sahibul kubur. Nah, beribadah kepada sahibul kubur. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Kemudian tempat-tempat yang lainnya wahus Hafas itu WC. Nah, tempat kedua yang tidak boleh dipakai sholat, la tasuhu sholat fi maqbaratin wa husin. Husin, WC. Nah, ini ma'wa syaitan, tempatnya syaitan. Nah, sehingga Rasul mengajarkan kalau kita masuk ke dalam WC untuk bertaud minal khubusi wal khaba'ith. Nah, karena tempatnya syaitan. Baik, maka tidak boleh kita sholat di dalamnya. Nah, sholat di dalam WC. Yang ketiga, wa hammam. Hammam, pemandian umum. Nah, baik, tadi disebutkan pengecualian illal maqbar wal hammam. Kenapa hammam kok dilarang? Karena tempat dibukanya aurat. Nah, pemandian mandi umum yang disitu laki-laki perempuan nyampur jadi satu buka auratnya. Nah, maka dilarang kemudian sholat di dalamnya. Baik. Di sini ikhwan fillah na'azakumullah disebutkan para ulama tidak ada bedanya apakah pemandian itu lagi ramai banyak orang mandi, nah, apakah belum ada pengunjungnya sama sekali. Nah, masih pagi belum ada pengunjungnya, tidak ada orang yang renang di situ, baik, tetap tidak boleh sholat di situ. Nah, hammam. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa'atani ijlin, dan tempat berhentinya onta. Nah, tempat berhentinya onta. Baik, kandangnya onta, tempat yang disediakan, misalnya kalau orang-orang zaman dulu itu bepergian aktivitas keseharian menggunakan onta. Nah, sebagaimana sekarang itu orang menggunakan sepeda motor, dulu mungkin belanja kemana pakai onta, dan ada tempat parkir, misalnya parkir onta. Nah, tempat parkirnya onta itu juga dilarang untuk dipakai sholat. Nah, tempat khusus yang pasti onta itu diletakkan di situ. Nah, tapi kalau tempat yang memang pas kebetulan kalau ontanya kesel dia duduk di situ, nah itu nggak ada masalah. Baik. Tapi tempat yang memang disediakan untuk dipakai berhentinya onta itu dilarang untuk sholat di dalamnya. Ikhwani fi dinna a'azakumullah. Baik. Tentang masalah tempat onta ini, nah, para ulama berbeda pendapat apa ilahnya, apa alasannya. Kok dilarang sholat di tempatnya onta? Nah, Rasulullah SAW beliau menyatakan, "Shallu fi marabitil ghanam." Sholatlah kalian di tempatnya kambing, "wala tusallu fi atamil ibil." Dan jangan sholat di tempatnya onta. Nah, jadi sholatlah kalian di tempatnya kambing, bukan berarti kita disuruh sholat di kandang kambing, maknanya boleh. Nah, tapi jangan sholat di tempatnya onta, tempat pemberhentiannya onta. Ini yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah. Nah, pendapat yang pertama dia menyatakan ilahnya apa? Ilahnya ta'budiyah. Ilahnya itu ibadah. Kita enggak dikasih tahu oleh Allah. Kita tidak dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Yang penting kita tidak boleh sholat di tempatnya onta. Kelas. Nah, ini hikmah. Jadi ini ilahnya. Ada yang menyatakan ilahnya itu karena najis. Ini pendapat yang dhaif. Karena Rasulullah SAW perintahkan orang-orang yun yang sakit itu berobat dengan minum kencingnya onta. Menunjukkan kotorannya ini tidak najis. Nah, baik. Sehingga pendapat ini baik. Baik. Ada juga yang berpendapat, nah, kenapa kok dilarang sholat di tempat yang onta? Karena onta itu khulqat minas sayatin, diciptakan dari syaitan. Nah, ini ada pembahasan khusus Syekh Islam Ibnu makna baik khulqat min sayatin. Baik. Ini akan fi dinna azakumullah, sehingga Karena unta itu diciptakan dari syaitan, maka tentunya kandangnya itu pun banyak syaitannya, senantiasa bersama syaitan. Sehingga ilahnya, hikmahnya, sebagaimana hama, nah, sebagaimana hus, sebagaimana wisis, ma'wa syaitan, tempat banyaknya syaitan di dalamnya. Ini pendapat ini khanifrina azakumullah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ilahnya apa? Larangan salat di aqtanil ibil karena ma'wa syaitan. Nah, demi ini pula yang kemudian dikomentari oleh Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa aqrab ma yuqalu fil hikmah. Ini pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang asal hikmah dilarangnya salat di aqtanil ibil. Nah, ini khana bidina azakumullah. Baik. Tapi saya mau insyaallah saya ingin melanjutkan wa ma'adzalika fal hikmah asliyah hiya ta'abbud lillah bidzalika. Tapi hikmah yang asli itu adalah beribadah kepada Allah. Nah, dan yang masalah itu maknanya ilahnya ta'budiyah. Nah, ini khana bidina azakumullah. Baik. Kemudian selanjutnya wa maqsubin. Tempat gosok. Gosok itu ngambil secara paksa. Nah, baik itu tanpa dibayar maupun dibayar tapi enggak ridho pemiliknya. Nah, ada sebuah rumah yang kemudian dibeli dengan harga 50 ribu misalnya. Kamu ridho enggak ridho tak kasih 50 ribu kamu pergi dari sini tak pakai rumahnya, itu gosok rumahnya. Nah, maka menurut mu'alif tidak sah salat di dalamnya karena gosok. Nah, baik, ini khana fi din azab, mulai pendapatnya beliau. Nah, dan ini sudah sedikit kita singgung. Nah, sebuah larangan yang am, baik, ghasab itu larangannya umum, baik. Maka dia kalau salat di jalannya salatnya tetap sah. Ini pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana kalau orang pakai pakaian salat menggunakan pakaian ghasab. Nah, salatnya sah tapi dia berdosa dengan ghasabnya. Nah, dia tatkala mengambil rumah itu dengan cara paksa, maka dia dosa. Tapi tatkala dia sholat, maka sah sholatnya. Nah, di tempat itu. Baik, ini tempat yang maksud. Baik. Nah, wa astihatihima. Baik, wa astihatiha. Dan di atap-atapnya. Nah, semua tempat yang tadi dilarang untuk sholat, baik, dilarang pula sholat di atapnya. Nah, tadi disebutkan yang pertama tidak sah sholat di kuburan. Nah, kalau misalnya kuburan tertutup, kemudian sholat seorang disolat di atas. Nah, jadi atasnya itu kayak sebuah lapangan itu, orang sholat di atasnya, nah tetap tidak sah. Nah, yang namanya kuburan itu dari bawah sampai ke atas itu disebut kuburan, area kuburan. Nah, sehingga kalau orang beli tanah misalnya 10x10, nah itu hak dia itu sampai ke atas. Nah, enggak boleh kemudian kalau ada orang bangun kemudian letter L ini melewati atas rumahnya, enggak boleh. Karena dari tanah itu sampai ke atas yang tidak berujung itu hak dia. Dia sudah beli tanahnya sampai ke atas. Dia bangun setinggi-tingginya itu sudah milik dia. Nah, maka dihukumi dengan bawahnya. Baik, maka tatkala bawahnya itu kuburan, setelah di atas juga enggak boleh, itu juga dihukumi kuburan. Baik, demikian pula wisi. Nah, sholat di atas wisi misalnya. Baik, menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah, nah tidak boleh. Demikian pula sholat di atas tempat pemandian, bagian atasnya, ini juga tidak boleh. Baik, demikian pula sholat di atapnya kandang unta. Demikian pula sholat di tempat ghasab, rumahnya itu ghasab, kemudian sholat di atasnya, nah tetap tidak boleh. Ini ikhwan ibadina azakumullah. Ini pendapatnya mu'alif rahimahullah ta'ala. Tapi ikhwan ibadina azakumullah, pendapat Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau rinci. Nah, untuk atap dari WC, selama atapnya enggak najis, maka dia bukan termasuk WC. Nah, ini. Tapi kalau makfur tetap terlarang untuk sholat di atasnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Setelahnya mu'alif rahimahullah akan membawakan beberapa tempat-tempat yang lainnya yang kita dilarang sholat padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.